Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat asakumullah. Alhamdulillah hari ini tanggal 17 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 21 atau tanggal 21 November 2021, kita akan lanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah Ibn Malik rahimahullah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan yang 93, bait yang ke-32, halaman 135. Jadi bait yang 32, halaman 135. Nah, insyaallah nabda di bil mutun. Kita kita akan mulai. Kita akan mulai dengan matannya. Ya Allah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki ahmadu rabbillah wa khairu maliki misalian ala nabiyyil mustafa wa alihil mustaqmilin nasyarafa wa asda'in huwa fi maqasidun nahwi biha maqiyah qaribul aqsa bilabdin mujazi Atap sutul makna jiwa bin mundasi. Batak tadiri dan bigari sohti. Fa'ikotan alfiya takni mu'ti. Bahwa bisabkin ha'isun tablila. Majibun sana iyal jamila. Allahu yakti nabdi batin wafiroh. Iwalahu idara jatil akhroh. Al-kalamu ma'ama yata'allahu kalamuna lafdun mufidun kastakim wasmun wafi'un maharfun kalim wahiduhu kalimatun waqulun am wakilmatun biha kalamun fatil am iljarri wa tanwini wa nida wa al wal musnadin ilis mitamzi wal kita fa'alta wa tasfa'al muni'akkan nafi'un yanja Bahmal khahu kahal wa fi alam Yudun wa dorin ya dalam kaya syam Amalian akhah Kita miswasim Binnu amrikan Wal amru in ambiyaku Mahal Ihi wasmun Ahu Bahay Al mu'rabu wal makni Walismu Walismu minhu mu'rabun wa makni Akhwati minal kufin Asyabahil Wati fi ajik tanah Wal manafi Kata wafi Wakin ea batin anik Tasirin wak Wakab dikorin usta Wal mu'raful asma ima Fadat salima Fahbil harfi Fa'artin wasma Ya Fa'aruhum butorian in harya Innu Tawqidin tubashirin wa min nasin tu'u. Aku luhar مستحقون للغنى والأصل مبني أن يسكن ومنه ذو فت وذو كس وضم فأين أمس وساكن كم ورفع والنصب على الإعراب اسم وفنه أن أهاب والاسم قد في الصلب الدرج كما قد حصل بالفعل في أمر الاستثناء فارفع بضم من منصبا فتحا وجر قصرا فذكر الله عبده يسر فتسم في تسكين من وغير ما ذكر جنوب أخو ذا أخو بني نكر فارفع في واو منصبا في الف فتسكر يا إن ما الأسماء أسف إن ذاك ذو إن تبتن أبانا والفامو هيسل ميمو من أبانا أبن أخن أخن فذاك وهنو ونقصو في هذا الأخير أحسن وفي أبن فتالياي ينبو وقصرها من نقصي أشهر شرط الإعراب الشرط هو شرط وشرط الإعراب أن يضحن له تلية كجاء أخو أبيك دعتلا بالألفير الألفير فإل مثنى وكلا ذا بمطمئن وطوفاً فكا كلتا كذا كسلاني وسنتاني كتنيني وتأنتيني يتسجاني Dan kita ulangi. Kita ulangi matanya. Qala muallif rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki usalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustakminina syarafa. واستعين الله في ألفية مقاصد النهوي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ موجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل والله يكتي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارئ يلي لم كيشم ومادي الأفعال بتا مس وسم للنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صه وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الودع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وقف افتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم والرفع ونسبة على الإعراب لاسم وفعل نحو لن أهاب. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم. فارفع بضم وانسبن فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. وارفع بواو وانسبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف. من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث منه من أبانا. أب أخ حم كذاك وهن. ونقص في هذا الأخير أحسن. وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذات لا. بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمدمر مضافا وصلا. كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنتين وابنتين يجريان. نعم. Kemarin kita membahas terakhir pembahasan tentang i'talar rajulu ya'tali, dan sebelumnya ja kaitannya masih dengan adanya menyebutkan wal muallif rahimahullah dzakara syartaini wa nahnu akhadna syarta tsalitsa wa syarta rabi'a min qaulil muallif. Di sini Syekh rahimahullah menginginkan untuk menjelaskan bahwasanya syarat yang disebutkan oleh muallif betul, ini cuma dua syarat. Dan kita akhadna, maksudnya nahnu akhadna itu artinya cara penyampaian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya ini mendapati syarat yang ketiga dan syarat yang keempat. Min qaulil muallif lam yadhkurha illa bi sighatin ifrad, karena muallif tidak menyebutkan kecuali hanya dengan sighat ifrad, sighat tunggal saja. Wa bi sighati takbir wa min asyurut aidan wa huwa khasun an takuna fu khaliyatan min al mim. Fu maksudnya di sini tidak ada mimnya. Paham? Kemudian juga waqad dzakarahu al-mu'allif an takuna dhu bi makna sahib. Juga mu'allif di sini menyebutkan dhu itu adalah bermakna ada sahib yang punya. Waqad dzakara al-mu'allif aidan bi hadza tammat asy-syurutu li i'rab al-asma'i sittati bil wawi raf'an wa bil alifi nasban wa bil ya'i jarran. Nah ini itu dengan apa mas? I'rabnya dengan huruf bukan dengan apa? Harokat. Nah wa ukhidat min kalamil mu'alif, diambil dari perkataan mu'alif, imma antariqit tamthil wa imma antariqit tasrih. Tamthil pemisalan, tasrih itu penjelasan. Ya ini sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian qoluhu ja fi'lun madin mabniun ala fathi dhahiri ala akhirihi al-mahdhufi wa asluhu ja'a. Ja itu aslinya adalah ja'a. Nah, dan kemarin juga sudah bahas dha di sini halu min akhu au min abi. Ja akhu. Ya. Ja akhu. Kemudian di anal makna salihun li wajhaini, karena maknanya bagus menurut dua sisi pandang. Fa idza kana al abu da'tilain, kalau bapak di sini itu mempunyai i'tila yang tinggi, ya, derajat kedudukan yang tinggi. Fa dzurriyyatuhu misluhu fil ghalib, maka anak keturunannya seperti dia juga, secara umumnya seperti itu. Ya, kalau misalnya da'tila ini bukan berarti banyak harta, tapi tentang derajatnya. Kayak misalnya tentang ilmu, tentang alimnya dan seterusnya, solehnya, ini turun. Wa idza kana al-akhu da'tila, kalau akh di sini saudaranya itu punya keluhuran, fal abu min babil aula fil ghalib, maka kalau saudaranya saja itu punya keluhuran, apalagi ab bapaknya, itu menjadi min babil aula, ya artinya lebih lagi prioritasnya, lebih lagi. Wa ala kulli halin, ya dengan kondisi apapun, hiya sharihatun lil wajhaini ala ma nara, ini berlakunya baik menurut dua sisi pandang bagaimana kita nilai. Maka wa tila ya mudhafun ilaihi majrurun, ya wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu ala akhiril mahdhuf, ini wa tila ya asluhu itilaun, ya hamzahnya enggak ada mas, li'annahu yajuzu qasrul mamdudi lidharurah, jadi qasrul mamdud ini dibatasi, dibatasi pemaparannya itu karena apa? Dharurah, karena dinilai penting di situ. Da'tila ya. Kemudian wal i'tila'u minal 'ulu, i'tila itu artinya tinggi. Kayak kalau misalnya sekarang gini mas, antum ngadungin minuman itu seperti ini. Kalau di sana, ya di sana, misalnya ada orang butuh kopi lagi, ini gini. Tapi kalau sudah nggak mau kopi, ini gini. Kirainya gini. Ataupun caranya gini. Jadi gelasnya itu goyangin gini. Ini artinya apa? Sudah cukup. Nah, maksud ana itu mereka mintanya itu bukan gini, tapi diangkat sedikit. Nah, masalahnya lagi adalah ketika antum itu ngangkat kopinya atau gelas kopi ini lebih tinggi lagi, antum bayangkan seperti apa mas? Kal apa? Karrojul takabir. Jadi orang yang sombong. Kenapa? Jadi biasanya antum duduk nyantungin gini. Tapi antum itu ngangkat gini. Dan orang yang mau ngesup ya, nyoki, mau memberikan kopinya, itu susah untuk menjangkau apa gelas antum. Ini juga bagian dari apa? Orang yang biasanya ya keinginannya tinggi dan merendahkan orang lain, itu biasanya susah untuk diisi kebaikan. Itu modelnya seperti itu mas. Kalau mau diibaratkan seperti gelas yang minta untuk dijogin lagi, diberikan air lagi, tapi dia menengadahkannya terlalu tinggi, yang terkadang lebih tinggi dari orang yang biasa untuk memberikan air. Itu biasanya orang-orang yang sombong, orang-orang yang pengennya itu sesuatu spesial. Semoga Allah Azza menjauhkan kita dari sikap-sikap tersebut. Nah, ini tentang i'tila mas. Minal ulu. Wa fa dha'tila ya'ni dha'uluwin, orang yang mempunyai ketinggian. Taqulu i'tila rajulu ya'tali, orang itu tinggi dan memang sedang tinggi. Ay ala, itu tinggi. Ya, kemarin sempat pakai Ali. Makanya yakni halata qunihi da'uluwin, kondisinya dia dalam kondisi apa? Dia punya ketinggian. Wal ma'na annahu ja'a aliyan mukarraman muhtaraman, artinya di sini dia datang dalam kondisi dia itu tinggi. Ya aliyan kemarin karena qadar syafa'al Allah azza wajalla memberikan rasa yang bagian dari bumbu ketika menolak rasa kantuk, itu memang seperti itu mas. Ya, dan terlanjur salah. Tapi ketika kita sadar, oh iya, kita berusaha untuk, jadi kalau batasannya segini, itu berusaha untuk naik ke atas, itu nanti juga akan mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan apa mas? nuntutin musyari. Antum bayangkan, antum dalam keadaan ngantuk-ngantuk, capek, tapi kemudian antum maksakan sebentar saja, makler, habis itu antum seger lagi. Itu kondisinya adalah tentang berkaitan dengan azam. Keinginan untuk besar, untuk menuntut ilmu syar itu bisa mengalahkan rasa capek dan letih lesu. Ya, meskipun mata antum terkadang blurek dan memerah. Ya, blurek dan memerah. Tapi ketika Allah Azza Jalla itu memberikan kemudahan, pasti dimudahkan. Ima itu diperbaiki lagi. Ya, diperbaiki lagi. Atau memang kemudian Allah Azza Jalla memberikan ganti peluang kesempatan yang lebih dahsyat lagi. Yaitu sekarang makanya anak ulang lagi karena anak baru kepikiran, oh iya kemarin tempat kita membahas annahu jaa aliyan, nah anak mengucapkan apa radhiyallahu an, saking blureknya mas, alhamdulillah aku lihat, jadi annahu jaa aliyan mukarraman muhtaraman, jadi sungguhnya datang, dia datang dalam keadaan posisinya statusnya tinggi, mukarraman ya, mempunyai kemuliaan, muhtaraman, itu penuh dengan kehormatan. Ya, artinya dihormati di situ, penuh dimuliakan, dihormati. Walam yati muhinan safilan, dan dia tidak datang dalam kondisi muhinan, dihinakan atau dianggap rendahan, safilan. Maka di sini jelaskan, kaja aku abi kadatila, hada mithalu mutadhamminun lil asma'il khamsah. Ini contoh ini kaja aku abi kadatila itu mengandung asma'ul khamsah. Ya, asma'ul khamsah. Kata benda yang lima. Awi sittati atau yang enam. Marfu'atan majruratan mansubatan fa dzakara kullal ahwal. Itu marfu', majrur dan mansub dan kemudian penulis menyebutkan kondisi-kondisinya. Nah, sekarang kita masuk pada yang 32, 33, 34. Bil alifir fa'il musanna wa kila, idha bimudmarin mudhafan wusila, kilta kada kasnani wasnatani, kabnaini wabnataini yajriyani, wa takhluful ya fi jami'i hal alif, jarran wa nasban ba'da fathin qad udif. Nah, tadi harusnya kita baca sampai 34, mas. Di ala kulihal, yang kita bahas di sini adalah 32 dulu. Ya. Jadi bil alifir fa'il musanna wa qila. Dengan alif dirafakkan musanna. Ya. Dan dijelaskan tentang ini ya. Bahasanya kalau kaitannya ya. Kaitannya dengan hal tersebut ini nah. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Ya. Ini masuk pada bil alif. Dengan alif ya. Dengan alif dengan alif ini merofakkan isim ya irfa'il musanna wa kila ya tasnia dan kila juga kilta idza bimutmarin mudhafan wusila ya. Ya kila dan juga kilta jika disambung dengan domir maka dia kondisinya apa mudhafan ya sampai pada disambungkan dengan mudhafan usila sambung jadi bil alif rafa'il musanna wa qila dengan alif rafa'nya musanna dan kila ya kila dan kilta dua-duanya idza bimutmarin mudhafan usila maka dia menjadi bimutmar ya bimutmar artinya kalau misalnya nah, kaitannya dengan penjelasan sebelumnya, ya, jika disambung dengan dhamir bimutmar mudhafan bimutmar dengan disambung dengan kata ganti mudhafan, dia berlakunya sebagai mudhaf, maka usila itu nyambung mas ya, disambungkan. Paham sama sih? Kemudian kilta seperti apa? Kila dan kilta. Kadzaka tsnani wasnatani. Seperti apa? Kadzaka demikian itu tsnani. Tsnani untuk kila, kila tsnani. Kemudian kilta tsnatani. Ya. Ini seperti ini. Paham sampai sini? Tsnani dua untuk mudzakkar. Kemudian tsnatani untuk apa, Mas? Untuk musanna. Untuk dua. Isnani tadi untuk musanna juga. Ya. Wasnatani. Ya. Musanna tapi untuk yang mu'annas. Isnani tadi musanna tapi yang mudakar. Kabna ini seperti ibna ini. Ibna ini adalah dua anak. Wabnata ini. Dan dua anak perempuan. Ibnaini dua anak laki-laki. Wabnataini dua anak perempuan. Yajriyani. Dua-duanya sedang berlari. Watakhluful ya fi jami'ihal alif. Ya. Artinya alif di sini. Takhluful ya. Jami'ihal alif. Alif menggantikan ya. Pada semuanya kondisi itu jamiha jarran wa nasban dalam keadaan jarran jar nasab ba'da fathin qad ulif. Jadi setelah fathah, setelah fathah ya nam qad ulif yang terbiasa dijadikan dijatuhkan setelah alif qad ulif dialifkan. Nah. Jadi jarran wa nasban, jar dan nasab ba'da fathin. Setelah fathah qad ulif. Ya, qad ulif maksudnya di sini apa? Adanya setelah alif. Setelah alif. Apa bedanya alif dan hamzah, Mas? Ah. Alif tidak ada bunyinya. Kemudian hamzah ada bunyinya. Ayo hamzah, siapa yang punya nama hamzah bunyi? Alif enggak ada bunyinya. Nah, berarti toko alif itu, toko kue alif ada bunyinya. Ya toh? Nah. Maksudnya bi. Oke. Okay. Apa bedanya alif dan hamzah? Bedanya seperti Arabika Robusta, Ustaz. Pak Adi, bedanya alif sama hamzah? Panjangan, Pak. Singkatan. Ya. Kita tanya kepada bos Mustajab. Lama Bu Hari. Dan sudah diuling. Hari ini jatahnya beliau. Ya. Ya, insya Allah besok berarti. Bedanya alif dan hamzah, Mas. Apa, Mas? Oh. Nama orang Walik borang. Kok iso? Apa itu Hamzah? Kota, apa itu Hamzah wasal, man? Jadi apa Hamzah apa itu? Itu alif. Ini Hamzah. Yang terbaca. Yuk. Itu apa namanya? Qat'i. Tenang rakwali. Alam abzi. Ya wagi. Tahu. Masukun. Tahu barang yang ya, tangi lagi. Oh, masjid. Alif. Oke. A. Oke, H. Oh, Mas. Gak bisa sukun. Alif gak bisa. Bisiki. Ini kol jadi ini. Kol jadi ini. Oke mas, mas. Entok buru. Apa ini? Kakak pertama. Wis buru. Wis nyerah. Mumpung ya. Gila. Jadi bedanya alif dan hamzah. Alif itu tidak menerima harokat. Bukan masalah bunyi dan tidak bunyi. Harokat. Iya. Kebanyakan minyak tadi mas. Ayolah. Dan alif tidak menerima harokat. Tidak menerima harokat dan alif tidak. Sehingga alif itu lama-lamanya yang menerima suku. Alif itu. Jadi kalau misalnya ada alif. Ada harokatnya. Tapi pun. Yang duri yang suku. Antengo. Eh, alif. Kalau antum bilang. Lagi alif mode sir. Nah itu ya. Ya seperti. Makanya disebutkan di situ tentang bedanya di situ ya. Ya. Itu disebutkan kalau alif makanya di Indonesia itu lucunya Pak Alif. Agar Indonesia itu tenang. Kita lihat Quran itu Indonesia namanya alif gak bisa dibedakan mana yang ya, kecuali memang kalau yang harusnya zah dan ini secara umum bedanya seperti itu dan hamzah. Hamzah itu diletakkan awal kalimat. Kayak misalnya apa mas? Huruf mudhara'ah. Anita. Kan di awal. Tapi alif di situ. Alif itu kalau misalnya kemudian disambung, ya itu menjadi alif, katakan ya, ya diterusin aja, nggak dibaca. Dan tanya seperti itu, Mas. Hanya bedanya aja. Dan disebut alif selamanya tidak menerima harokat. Nah. Dan hamzah itu pasti menerima. Itu aja cara cara umumnya. Makanya suatu di wala yuzadu fi awalil alif wa id hiya lissukun hatman qat alif. Ada ulama yang mengatakan bahasanya wala yuzadu fi awalil alif, tidak dibubuhkan alif itu di permulaan. Ya. Id hiya lissukun hatman qat alif. Maka jadi di situ untuk sukun harus dihukumi sukun. Artinya alif di situ hanya untuk menerima sukun, tidak menerima harokat. Itu untuk perbedaan antara alif dan hamzah. Hamzah menerima harokat, alif tidak menerima harokat. Dia hanya menerima sukun. Makanya kalau misalnya semuanya disukun, maka dia menjadi alif. Kun itu kon menang, Mas. Kon anteng. Kun sakinah. Kun. Kemudian, lanjutnya di sini. Ini yang ke-33 penjelasannya tentang kilta. Kilta juga sama. Kadzaka ya, sama kila isnani. Kilta isnataini. Harusnya seperti itu untuk memadukannya. Karena kila ini artinya berkaitan dengan apa? Keduanya. Kila artinya keduanya, tapi di situ keduanya mudzakka. Tawo kilta keduanya tapi apa muannas, makanya menjadi isnani au isnatani. Seperti apa contohnya ka di sini, ini semuanya contoh dan penjelasannya ini harus ada kurungnya, Mas. Antum lihat yang kemarin fotokopi itu ada kurungnya nggak, Mas? Kalau nggak ada itu salahnya di situ ya, dia tidak memperhatikan tentang tanda baca. Ada enggak? Enggak ada toh. Itulah masalahnya. Matan yang antum kopi itu bagus untuk membantu. Tapi jangan jadikan patokan karena ada beberapa yang salah. Salah satunya adalah tentang tata cara membaca. Ini kurung ini penting, Mas. Baina kosa ini itu penting di sini. Kurung ka kalau di tambahkan itu enggak ada kurungnya, antum akan membacanya langsung ya kapna ini. Ini seolah-olah satu kata. Ya, padahal di situ ka ibna ini. Dua anak laki-laki, wabnata ini dua anak perempuan. Ya jriyani, keduanya sedang berlari. Nah. Wa takhluful ya fi jami'iha alif. Ya ini menggantikan secara keseluruhannya, menggantikan alif di situ. Ya, jarran wa nasban dalam keadaan jar dan nasab ba'da fathin setelah fathah qad udif. Ya, artinya ketika misalnya dilihat dari kontekstual pembahasan itu terbiasanya jatuh setelah ada alifnya. Setelah ada alifnya. Jadi alif menggantikan ya di semua kondisi, yaitu keadaannya jar dan nasab, dan memang terbiasa untuk jatuh setelah alif. Ya. Nah, sekarang qauluhu, perkataannya bil alif, dengan alif. Ini jarun wa majrurun muta'alliqun birfa. Wal musanna maf'ulun irfa wa qila ma'tufatun ala musanna wa mudafan alun min na'ibil fa'ili fi usila wal alifu fi usila lil itlaqi wa laysat li tasniyati. Lihat di sini lebih dahsyat lagi. Syekh langsung menjelaskan qauluhu, perkataannya Malik bil alif, dengan alif. Ini artinya apa? Jar wa majrurun. Jarnya mana? Bil alif. Ini bi, ini adalah jar. Majrurnya ada al alif. Saya sebutkan di situ jar wa majrur. Muta'alliqun, ini berkaitan dengan apa? Irfa. Bil alifirfa. Kan sebutannya bil alifirfa'il musanna waqila. Irfa. Ya. Wal ya, muta'alliqun irfa. Wa al musanna, dan musanna di sini adalah maf'ulun. Konteksnya apa? Maf'ulun. Warfa dan musanna. Musanna di sini maf'ul, objek, Mas. Irfa. Maf'ulu irfa. Rafa'kan. Rafa'kan musanna itu dengan apa? Bil alif. Wa qila ma'tufatun 'alal musanna. Qila di sini ma'tuf dihubungkan dengan musanna. Wa mudhafan. Ya, mudhafan. Mudhafan itu adalah halun min na'ibil fa'il. Kondisi dari naib fa'il, penggantinya fa'il. Fi usila. Di dalam apa? Usila. Di usila. Wal alifu fi usila li itlaq. Dan alif di sini, ya, dalam usila ini adalah lil itlaq. Hanya pemutlakan saja secara umum. Walaysat li tasniyah. Dan ini bukan untuk tanda tasniyah. Tanda isim buah. Paham saya di sini? Anak mau tanya kepada antum. Walaysat li tasniyah. Maksudnya apa itu? Kenapa disebutkan tidak boleh untuk tasniyah? Tidak boleh untuk apa? Dua. Ya. Makanya lil itlaq. Usila di sini lil itlaq. Walaysat li tasniyah. Usila di sini untuk pemutlakan, bukan untuk tasniyah. Kenapa di sini itu untuk lil itlaq? Ada yang tahu enggak? Lihat bil alif irfa'il musanna wa qila idza bimutmarin mudhafan wusila. Ya, dan kenapa di sini katanya wusila wal alif fi wusila lil itlaq. Ini membahas tentang wusila saja. Alifnya di situ kenapa katanya wal alifu fi wusila. Alif di situ tambahan lil itlaq, untuk pemutlakan. Sifatnya apa? Kalau sudah mutlak, umum berarti. Bukan spesifik. Walaysat li tasniyah. Dan itu bukan untuk tanda apa? Tasniyah. Saya sebutkan bil alifir fa'il musanna wa qila. Makanya qila di sini adalah ma'tufatun 'alal musanna. Walaupun itu dihubungkan dengan musanna, dengan musanna wa mudhafan. Ya, mudhafan di sini adalah halun min naibil fa'il. Ini hal dari pengganti fa'il. Sekarang wa qauluhu, firman Allah Ta'ala bil alifir fa'il musanna. Perkataannya Ibnu Malik. Ustaz. Perkataan Ibnu Malik rahimahullah, bil alif irfa'il musanna. Bil alif dengan alif irfa'il musanna. Ini musanna ini menjadi apa? Rafa. Hada huwal hukmu. Inilah hukumnya. Yurfa'ul musanna bil alif, yaitu dirafa'kannya musanna dengan alif. Dirafa'kannya musanna itu dengan alif. Contohnya apa? Ini contohnya ya, kalau misalnya antum lihat. Ini kan harusnya rajulani. Nah, antum lihat bil alifir. Jadi kalau antum lihat tentang cara membuat musanna, Mas. Dari mufradnya. Ingat ditambahi alif dan nun atau ya dan nun. Ya. Antum lihat di sini rajulan, qama rajulani, telah berdiri dua orang laki-laki. Wa atal Muhammadani, dan telah datang dua Muhammad. Wa apa? Wa apa ini? Ini bukan hamzah ya. Ini zara. Kalau hamzah di sini enggak masuk. Zarol asadani. Itu tetap cuma da dan ro. Zara. Tak roh apa? Hah? Apa? Merang bisa. Tapi di sini kata-kata ada atas. Ata, koma, ya. Dan di sini kalau misalnya za'ro, ya, bisa juga za'ro. Meraung dua singa. Waltaqa hajarani, bertemu. Waltaqa bertemu hajarani apa? Dua batu. Nah, nah, makna ya. Nah, za'ara bukan za'ara, Mas. Za'ara al-asadu. Za'ara yaz'aru. Wa yaz'iru. Za'ran, za'iran, wa za'ir. Za'ar al-asadu, sawwata wa soha min sadrihi. Imraung, berteriak lantang dari dadanya. Za'ar al-fahlu. Za'ar al-fahlu. Ya. Raddada sawtahu fi jawfihi, thumma maddahu. Ya. Itu juga sama. Jadi kalau misalnya kaitannya dasan ta'aruf, Jadi misalnya za'ar al-fahlu raddada sautahu fi jawfihi summa maddahu. Jadi suaranya itu kuda jantan itu meringik, meringik. Bukan meraung. Ringkikan kuda. Kan enggak ada raungan kuda. Jadi suaranya itu bergema di perutnya, kemudian apa? Maddahu, diperpanjang. Itu namanya za'aro. Jadi tidak selamanya modelnya tang raung, tapi maksudnya dengan suara yang keras. Kalau kalau asad ya raungan. Jadi kalau fahl dan jantan tapi tinggikan. Jadi tidak harus dengan kata-kata itu. Walaupun ini ada dua ini mas. Za'ar al-asadu dan za'ar al-fahlu. Paham saya ini? Dan za'ar. Za'ar. Za'irul asadi. Za'irul asadi. Sautuhu wasara yuraddidu dhalika biso taratan kal kal'awiri wa taratan kal'za'iri. Zair al-Suki. Kata-kata Zair itu sautul asad fi sadrihi. Ya, meraung tadi. Kemudian Zair juga sama. Sautul fahl min jawfihi. Jawf. Di sini kalau misalnya kita tulis za'aro. Ya, ini suara keras. Keras. Kalau untuk sa'asad itu meraung. Untuk fahl, untuk kuda jantan, meringkik. Riqama rajulani wa atal Muhammadani wa za'aro al-asadani wal taqa al-hajrani. Fama huwa al-musanna. Lalu apa itu musanna? Yaquluna fi ta'rifihi fil istilah. Para ulama berkata dalam definisi secara istilahnya, wa kullu lafdhin, setiap lafad dalla ala tsnaini, yang menunjukkan kepada dua. Awitnataini atau dua. Ini yang ya, perempuan. Ini yang maunya sih. Tapi orang udah faham. Ya. Di isnain ini untuk kata benda laki-laki. Isnata ini untuk apa? Untuk tanda yang mana. Gampangnya apa mas? Bedanya kerupuk ani sama kerupuk atani. Nah, bi ziyadatin fi akhirhi agnat an muta'atifaini. Ya. Muttafaqaini lafdhan wa ma'nan. Wa sawa'un an kana mimma ya'qilu aw mimma la ya'qilu wa sawa'un an kana isman jamidan aw am wasfan aw ayya shay'in misaluhu muhammadani musanna li'annaha aghnat an muhammadin wa muhammadin wa mithluhu rajulani qa'imani wa asadani. Nah, di sini dalam ta'rifnya, definisinya antum lihat di sini, waqulu lafdhin dalat ala isnad isnaini au isnatain. Setiap lafaz yang menunjukkan kepada makna dua atau dua untuk benda perempuan, benda laki-laki isnain. Bi ziyadatin fi akhiri, dan ada tambahan di akhirnya, aghnat an muta'atifaini. Dan ini mencukupi daripada untuk harus menggabungkan dua atof. Ya. Mutafaqqaini lafdan wa ma'nan. Yang ini lafadznya sama, maknanya sama. Daripada nulis wawa, ya. Misalnya apa? Ya. Ada dua Sugiharto. Sugiharto dan Sugiharto. Daripada Sugiharto dan Sugiharto, ngomongnya Sugiartoni. Jowo mas, enggak ada Sugiartani mas. Toni mas, to. Paham toh? Itu kalau majrur, Pak. Ya. Awalnya kan Sugiharto. Ya. Tambah alif kan bukan kemudian ta. Ya tetap to, tapi dipanjangin. Toni. Kan Sugiharto. Bukan Sugiharta. Karena ini dicari Mas Sugiharto Arto bukan Arta. Iya, Sugiharto ini. Kalau majrur, Pak. Jarkan. Atau setelah dipukul sama orang. Ya. Ya, dorob tu Sugiharto ini. Karena enggak tega kalau misalnya Om Pak Hadiono. Susah juga itu. Ayo, Pak. Sama bareng. Ini hanya untuk takribudin, jadi biar antum paham. Ya, untuk gabungin itu gimana? Makanya sebutkan di sini. Ya, ini sudah mencukupi kalau digabungkan jadi dua itu lebih mudah daripada atofnya itu disebutkan secara letterlock. Wasawang kana mimma ya'qil, baik itu berupa yang berakal atau yang tidak berakal. Ya. Wasawa'un kana isman jamidan, baik itu berlakunya untuk isim jamid, isim yang benda padat, Mas. Jamid. Ya. Au wasfan atau sifat, au ayya syai'in atau apapun. Contohnya misaluhu Muhammadani. Ini musanna, li'annaha aghnat an Muhammadin wa Muhammad. Karena dia itu mencukupi dari apa? Muhammad dan Muhammad. Ini agnat an Muhammad wa Muhammad, daripada menyebutkan Muhammad dan Muhammad, Muhammad dani wis lebih mudah. Nah, wa rajulani qaimani, contohnya rajulani wa qaimani dan asadani. Ini seperti itu Mas, tentang definisi dari apa Mas? Sanna. Nah, sekarang wa qaluhu, qauluhum, perkataan mereka, kullu lafdin dalla ala tsnani aw wisnataini, setiap lafaz yang menunjukkan kepada isnain atau isnatain, dua dan dua. Ya, ini dua laki-laki dan dua perempuan. Kharaja bihi ma dalla ala wahidin wa ma dalla ala jama'atin, keluar dari definisi ini apa yang menunjukkan kepada satu saja dan juga apa yang menunjukkan kepada jamaah, cara apa jamaah banyak. Contohnya waqaluhu, ya ini masuk lagi waqaluhum bi ziyadatin, dan tambahan ziyadah. Kharaja bihi madalla ala asnani bi ghairi ziyadatin, keluar dari definisi ini bi ziyadatin adalah apa yang menunjukkan kepada dua, ya bi ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan. Wa mithlu, contohnya adalah zaujun, zauj. Fa wa yadullu ala musanna, ini menunjukkan pada musanna, walakinna bi ghairi ziyadatin, tanpa ada tambahan Mas. Zaujun, pasangan, hanya pasangannya dua. Paham saya misi? Zaujun itu Sekarang waqaluhum, ya, perkataan mereka wa agnat an muta'atifaini muttafaqaini lafdhan wa ma'na, mencukupi dari dua yang disebutkan dengan ataf, ya, muttafaqaini, yang sama-sama secara lafaz dan maknanya, ya, itu korelasi sama persis, maka itu cukup disebutkan apa, Mas? Double. Double penyebutannya, tapi tidak perlu dua kata disebutkan semuanya. Ya, misalnya Rista dan Rista. Ya. Ristani. Ristaini. Paham toh? Nah, ayam piye, Mas? Ayam. Terserah aja. Ya ora yo. Nek ayam 12.000, Mas. Nah, loro 12.000. Kan ayam. Ah, kan kan bukan ayam mani atau ayam main. Banjar dewe. Mas Yuda lagi happy malam ini. Karena membaca, jadi yo mukrob. Hari ini mukrob. Lomba. Tak tengar-tengar. Allahumma barik. Tuh, ini juga sama ya. Ini yang ana ingatkan kepada antum. Yang berkaitan dengan ketika misalnya kita lihat sudah semangat. Antum mengucapkan Masya Allah atau Allahumma barik atau barakallahu fik. Oh, Mas. Masya Allah. Dalilnya apa, Mas? Masya Allah. Najubkan. Apa, Mas? Kok sesuatu ini? Antum mengatakan Masya Allah. Ternyata sekarang hari ini Mas Yuda semangat. Dan antum mengatakan Masya Allah gitu. Dalilnya apa? Oh, Mas Gus. Ini gak gue loh, mesem-mesem. Apa? Bagaimana dengan ayat? Ya, walau la iddakhalta jannataka kulta Masya Allah. Tuh, antum lihat penjelasan para ulama. Bahwasanya kaitannya tidak antara Masya Allah dan Allahumma barik. Kenapa? Ya, kenapa bedanya di situ? Apa, Mas? Alasannya kenapa? Dalilnya apa? Pertama, dari surat Kahfi tadi. Walaula idkhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Ini kaitannya dengan apa yang menjadi miliknya antum sendiri. Pribadi antum. Itu antum boleh mengatakan masyaallah. Misalnya sekarang, ya, bajunya Mas Adi coklat, pecinya coklat. Mas Adi ngomong sendiri, Masya Allah. Ya, Masya Allah aja, Pak. Ayat ini, ayat. Masya Allah saja. Ya. Diba? Ini mau mau tak jelas gini, Pak. Apa? Lagian mau jelas. Jadi, ini perbedaan antara apa yang dimiliki oleh orang lain dan apa yang dimiliki sendiri. Kayak misalnya, Pak Hari melihat anaknya Pak Hadi. Atau apa saja yang dipunyai Pak Hadi sendiri. Makanya mengatakan Masya Allah. Karena apa? Allah lah yang menjadikan itu menjadi karunia buat antum sendiri. Makanya sebutkan di sini, walaula iddakhalta jannataka. Kalau engkau masuk pada kebunmu sendiri, Mas. Sehingga apa? Milikmu sendiri. Paham sampai di sini? Milikmu sendiri. Maka qulta masya Allah. Kalau mau antum tambahi, la quwata illa billah, enggak ada masalah. Tapi di sini ana jelaskan tentang apa perbedaan ketika ada orang mengatakan, "Wah, Mas Yuda, semangat, masya Allah." Bukan itu. Karena Mas Yuda, apa yang menjadi kepemilikan antum dari Mas Yuda? Tidak ada kan? Manfaatnya apa? Sedangkan ketika Nabi SAW mengatakan, ya, "Idza ra'ahadukum mayujibu min akhihi aw malihi falyubarik lahu fa innal aina haqqun fa innal aina haqqun." Ya, ini menjelaskan tentang apa, Mas? Tentang kaitannya dengan ain. Dan itu apa yang dimiliki oleh orang lain. Paham saya di sini? Ini seperti itu, Mas. Jadi kalau misalnya antum mendapati ada orang lain yang mendapati barokah, ya, baju baru atau sepatu baru, mobil baru, ya, istri baru, maka dikatakan Allahumma barik, Mas. Allahumma barik lak, barakallahu fik. Jadi tidak kemudian apa, Mas? Ya, tidak kemudian antum mengucap masya Allah. Itu bukan milik antum. Milik orang lain. Maka disebutkan kalau kau melihat sesuatu dari saudaramu yang mengagumkanmu, ya, dari hartanya atau dirinya, maka falyubarik lahu. Ya, ucapkanlah doa keberkahan kepadanya. Karena apa? Ain, mata jahat itu benar adanya. Ain itu benar mata jahat. Paham sampai sini ya. Nah, ini nanti sebagi kita buat fawaid Mas Gus kayak subuh ya. Bedanya antara Allah dan Allahumma barik. Itu perbedaannya seperti itu. Jadi jangan semuanya ditulis masya Allah. Antum boleh menulis untuk milik antum sendiri, mancakan masya Allah. Tapi orang ketika nanti, ya misalnya TV ini milik sini misalnya. Antum punya masya Allah. Itu bukan milik antum, milik orang. Allahumma barik berarti. Tapi kalau milik antum sendiri, antum boleh mengucapkan masya Allah. Paham sampai sini? Itu perbedaannya secara spesifiknya. Nah, karena ain itu adalah mata jahat benar adanya. Makanya ini yang sering terkadang orang menjadi salah pemahamannya ketika ucapkan hal seperti itu. Dan kalau misalnya ulama sampai mengatakan kalau antum itu mengucapkan masya Allah dengan sesuatu milik orang lain, itu salah kaprah. Dan kalau tetap ngeyel, maka antum yukhalif sunnah, isi sunnah. Paham ya? Sehingga kalau misalnya disebutkan, ya, disebutkan dalam pemahaman yang benarnya, maka itu harus disertai dengan pemahaman juga. Karena kalau misalnya semuanya dihukumi dengan yang sama, masya Allah, masya Allah, masya Allah, Padahal nggak harus seperti itu. Ada kontekstual yang harus diluruskan. Itu yang menyebar karena apa? Karena tidak memahami konteks pendalilan. Nah, itu kan di Al-Quran, Masya Allah. Betul, di Al-Quran, Masya Allah. Tapi pendalilannya Anda harus paham. Karena apa? Disebutkan, iddakhalta jannataka. Kalau engkau itu masuk ke kebunmu sendiri, kulta, maka engkau mengatakan, Masya Allah. Kenapa? Itulah yang Allah ciptakan, berikan kepada antum. Milik antum. Masya Allah. Antum melihat anak antum, besar-besar sekarang menjadi soleh dan soleha. Masya Allah. La quwata illa billah. La quwata. Tidak ada kekuatan illa billah, kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu bagian dari bagaimana kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan orang lain, milik orang lain, ya, Anda jangan mengatakan istri orang, Masya Allah. Itu istri orang, bukan istri antum. Makanya kenapa? Ada orang mengatakan, Ustaz, kok saya melihat awat-awat yang pakai cadar itu lebih makrem. Iya. Itu istri orang. Ahwat. Belum istri antum. Yang istri antum apa? Itu bosen. Ya makanya. Kenapa Allah Azza wa Jalla itu menguji kaum pria dengan wanita. Dijadikan indah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Ya itu makanya. Isaknya itu kan drama mas. Koraming marah, koraming siji. Nyetok rabus. Makanya kalau misalnya dikatakan, kenapa orang itu melihat, ayo, bujuk pengen aku ini, monokai lu. Itu terlalu banyak, berandai-andai. Antum dapati alhamdulillah. Yang akan Allah tambahkan. Bukan B. Iya. Ayamnya milik antum, gerobaknya milik orang. Ya, ketika ayam antum ada di gerobak orang lain, insyaallah Allah mabarik gitu kan. Itu aja kok susah, Mas. Iya, itu makanya menjadi sunnahnya seperti itu. Karena akhirnya malah menjadi ain sendiri. Antum menginginkan, katakan Masya Allah, itu bukan milik antum kok. Berarti antum pengen itu adalah bagian milik antum. Maka, ya Masya Allah, aku pengen kuyok. Ya. Dan jangan antum mengatakan kepada akhwat, ya, siapapun perempuannya, kemudian, Masya Allah, milik antum, milik bapaknya. Ya enggak boleh lah, sama ahwat kalau Allah mabarik antum. Antum kok, iya. Kalau isi antum ya itu Masya Allah. Kalau ahwat, nanti akhirnya jadi ahwatnya kemendus. Nanti kata Mas Yuda bola bali nanti akan lewat depan warung antum biar didoakan terus. Wah, kayak bos mustajab doa kayak aku terus ya. Ini perang dunia antum. Kan insyaallah naktafi bihadzal qudrah. Hah? Ya setelah kajian ini selesai, Pak. Itu beda lagi, Pak. Fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika wa yursila alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zaraqa. Yang 40 itu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadamu kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu. Ya, kebun itu menjadi tanah yang licin. Itu beda maksudnya, Pak. Kontekstualnya beda. Makanya bukan kemudian kontekstualnya artinya tentang karena mempermasalahkan tentang masya Allah dan Allahumma barik kapan dan mana atau kepada siapa diucapkannya. Kalau konteksnya itu pada milik sendiri maka mengucapkan masya Allah dan bukan berdalih dengan ayat ini, ayat yang ke-39-nya. Ke-9. Lalu tidak tambah. Bukan gitu Pak, karena sebutannya tentang fa'asa rabbi itu kaitannya dengan bukan berarti kemudian setelah antum punya kebon, kemudian antum boleh berdoa dengan kebon orang lain yang lebih bagus dan mendoakan kejelekan buat orang lain. Karena disebutkan di sini tentang apa? Kaitannya dengan orang lain, falyubarik lahu, fa'inal aina hakun, fa'inal aina hakun. Kalau antum, ya Pak Hadi menginginkan kebun orang lain kebakaran berarti antum sudah kena saat jadi ain. Dan ketika ya khair Pak barakallahu fiik sama Pak sudah satu jam barakallahu fiikum Allahumma sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.